وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك تبارك أي تعالى وتعاظم وسبحانه وتعالى Maha mulia, maha barokah, maha agung. Fa innahu minal barokah. Itu dari barokah. Bimakna dawamil khairi wa kathratih. Yang maknanya adalah terus-menerusnya kebaikan dan banyaknya kebaikan. Naam. Wa qawluhu dzil jalali. Dzil jalal kembalinya kepada Rabb, bukan kepada isim. Ya. Dzil jalali. Wal ikram. Dzil jalal ay sahibul jalali wal azamati subhana, yang memiliki keutamaan wal azama subhana, keagungan, alladzi la syai'a ajalla wala azama minhu, yang tidak ada lagi yang lebih agung dan lebih mulia darinya. Wal ikram, dan yang mempunyai ikram, ay alladhi yukramu amma la yaliku bihi, yaitu Allah yang disucikan dari apa-apa yang tidak layak baginya. Yukram maknanya yutanazzahu, yang disucikan dari apa-apa yang tidak layak baginya, karena Allah itu mulia, Allah itu agung. Waqila, dan ada pula yang mengatakan maknanya alladhi yukrimu ibadahu salihina, yang memuliakan hamba-hambanya yang saleh. Bi anwa'il karamati fid dunya wal akhirah, dengan berbagai jenis kemuliaan baik di dunia maupun di akhirah. Naam. Wallahu alam. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kalau kata tabarak itu kembali kepada Rabb, akan menunjukkan maha agung, maha tinggi, maha mulia. Tapi kalau disifatkan isim, ismur Rabb, ismullah, ya, seperti dalam ayat ini, tabarokasmu Rabbik. Maka yang dimaksud dengan tabarok di situ adalah halatil barokatu bismillah. Ya, telah ada berkah itu dengan nama Allah. Maksudnya bahwa dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut merupakan sebab datangnya barokah. Apabila menemani sesuatu. Nah, oleh karena itu, para ulama selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim min ajli tabarruk, dalam langkah untuk mendapatkan barokah. Dimulainya dengan basmalah itu dalam melakukan sesuatu atau dalam menulis sesuatu. 6.